Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kemarin telah selesai dari ayat yang ke-81. Dan ayat yang ke-80 ya sebelumnya. Pada akhir dari ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa taala jelaskan fa ayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Al fariqaini isim muthana majrur, maka mana dari dua kelompok yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan jika kalian mengetahui? Yang dimaksud dua kelompok di sini, adalah maknanya adalah fa ayyuta ifataini aswabu alladhi abada man biyadihi ad-dur wa naf'u awilladhi abada ma la yatur wa la yanfa'u bila dalil. Maksudnya ialah fa ayyu ta'ifatain, maka mana dari dua kelompok yang benar? Apakah kelompok yang abada man biyadihi dur wa naf, apakah kelompok orang yang mengibadahi zat yang di tangannya lah kemadharatan dan kemanfaatan? Yang dimaksud berarti kelompok siapa ikhwan? Ahli tauhid. Mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Yang di tangan Allah lah kemanfaatan dan kemadharatan. Maknanya hanya Allah yang mampu mendatangkan manfaat, mendatangkan madharat, dan yang menghilangkannya hanya Allah semata yang mampu berbuat demikian. Itulah yang diibadahi oleh ahli tauhid, baik dari kalangan para nabi, para rasul, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkannya. Baik dari kalangan malaikat, kalangan jin. Para malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan apa yang mereka diperintahkan dengannya. Walhasil barakallahu fikum, kelompok yang pertama adalah kelompoknya ahli tauhid, hamba-hamba Allah yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata, yang di tangan Allah lah kemadharatan dan kemanfaatan, sehingga ketika dia ingin mengharapkan kebaikan hanya kepada Allah dia panjatkan doa, hanya kepada Allah dia gantungkan harapan, dia sandarkan, kemudian diiringi sebab-sebab yang disyariatkan. Demikian pula tatkala dia ingin terhindar dari kemadharatan, dia pun hanya berlindung kepada Allah. Hanya Allah yang mampu melindunginya. Kemudian dia iringi dengan usaha-usaha yang diizinkan oleh syariat. Ini at-ta'ifah al-ula, kelompok yang pertama. Au alladhi abada ma la yaduru wa la yanfa'u bila dalil. Ataukah kelompok yang mengibadahi sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat maupun kemadharatan tanpa dalil pula. Semata-mata dia mengibadahi sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun madharat saja sudah salah, tambah kaprah lagi perbuatan yang seperti itu bila dalil. Ma angzalallahu biha min sultan. Sehingga orang berbuat kesyirikan itu mesti enggak punya dalil, enggak punya alasan yang membenarkan perbuatannya. Namanya kesyirikan, mengibadahi selain Allah, mesti enggak punya alasan. Adapun mereka memiliki sesembahan sembah namanya Al-Lat wal-Uzza wal-Manat, itu adalah sekedar nama-nama. Samaitumuha antum wa aba'ukum ma angzalallahu biha min sultan. Kalian aja tuh yang ngasih nama-nama kayak gitu. Mana dalil dari Al-Quran, dari Sunnah? Itu nama-nama yang kalian buat. Allah subhanahu wa ta'ala hikayahkan tentang apa yang mereka ucapkan. Sembahan mereka dinamakan Lata, ada namakan Uzza, ada mengatakan Manat. Mereka-mereka sendiri yang ngasih nama-nama patung itu. Bukan Allah yang memberikan nama. Wala Rasul. Nah, sehingga kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang musyrikin. Ayuhuma ahaq bil amni min adzabillahi yaumil qiyamah la syarikalah. Maka mana, sekarang kita sudah tahu yang dimaksud dua kelompok ini siapa saja. Kesimpulannya, kelompok pertama ahli tauhid yang mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang di tangannya lah kebaikan dan keburukan. Maknanya hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan kemadharatan dan menolak kemadharatan. Dan kelompok kedua adalah kelompok orang-orang berbuat syirik, orang-orang yang mengibadahi selain Allah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bala. Ayuhuma ahaq bil amn, sehingga mana dari dua kelompok ini yang lebih berhak mendapatkan keamanan dari azab Allah pada hari kiamat yang tidak ada sekutu baginya? Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-82, fasilan, sebagai bentuk memisahkan, memutuskan antara kedua kelompok ini. Siapa sebenarnya berhak mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah? Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Nas sharih, nas yang sangat jelas, gamblang, menjelaskan, memutuskan bahwa yang berhak mendapatkan keamanan di akhirat nanti. Nanti akan saya jelaskan keamanan di sini mencakup berapa perkara. Demikian pula yang akan mendapatkan petunjuk adalah at-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama. Orang yang bertauhid, tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Qala Allah ta'ala fasilan bainal fariqaini. Kata Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memisahkan, memutuskan antara dua kelompok ini, kelompok ahli tauhid dan kelompok ahli syirik, mana di antara keduanya berhak mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah dan mendapatkan petunjuk ketika di dunia. Allah jelaskan, alladzina amanu walam yalbisu, dan orang-orang beriman, orang bertauhid, walam yalbisu ayu khallitu, Walam yukhalliqu, mereka tidak mencampur adukan tauhidnya. Tidak mencampur adukan keimanannya bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan di akhirat kelak dan akan mendapatkan petunjuk ketika di dunia. 6. Kalian kasih keterangan ya, ikhwan. Az-zulmu salasatu anwa'in. Az-zulmu salasatu anwa'. Titik dua. Pertama, asyirku. Kedua, zulmu syakhsi li nafsih. Ketiga, zulmu syakhsi li ghairi atau lil ghairi, lil ghair. Artikan kezaliman itu ada tiga macam bentuknya. Kezaliman ada tiga macam bentuknya. Pertama, asyirku. Kezaliman bermakna syirik. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Kezaliman bermakna syirik. Sehingga makna ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum ay tauhidahum bidzulmin ay bisyirkin. Orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya, ketauhidannya dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Barulah Allah sebutkan fadilahnya. Keutamaan yang akan mereka raih. Ulaika lahumul amnu. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. 6. Baik, kita kembali ke pembahasan. Yang kedua adalah zulmun, zulmu syakhsi li nafsih. Zalimnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Contohnya, badan punya hak, mata punya hak untuk diistirahatkan. Ketika mata itu digunakan untuk bergadang terus setiap malam untuk perkara yang, apalagi perkara yang enggak ada manfaat, bahkan maksiat. Seperti orang judi, tahan mereka semalam suntuk enggak tidur. Narkoba, badan butuh istirahat, terus dibawa aktivitas sehingga mata sudah kelihatan layu. Tapi tuntutan reaksi dari narkoba itu aktivitas terus. Ini zalim terhadap dirinya sendiri. Salah satu contohnya, atau sampai disayat-sayat, dicucuk darahnya, ini zulm, zulm li nafsi. Demikian pula yang ketiga adalah zulmu syakhsi lil ghair, zulimnya seseorang kepada orang lain. Orang lain enggak ada salah disakiti, enggak ada salah dijatuhkan kehormatannya dan seterusnya. 6. Zalim namanya. Nah, ini penting barakallahu fikum memahami ma'ani az-zulm, makna-makna zulm. Ada tiga ya. Pertama, bimakna asyirk. Kedua, zulmu syakhsi li nafsih. Yang ketiga, zulmu syakhsi lil ghair, untuk orang lain. Nah, dalam ayat ini Al-An'am 82 ya, yang dimaksud alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zulm di sini maksudnya adalah kesyirikan, bukan zulim secara umum. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu bahwa zulim di situ kesyirikan, masih sangat-sangat memungkinkan untuk dihindari. Nah, karena ikhwan, sebagian sahabah ketika turun ayat ini yasyuk alaihim, membuat sebagian mereka berat, sampai mereka mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyuna malam yuslim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa diantara kami yang tidak mendzalimi diri sendiri? Alangkah beratnya kalau syarat seseorang mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk ketika di dunia, syaratnya dia tidak mencampur adukan keimanannya, ketauhidannya dan kedzaliman. Lah, zalim itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Nah, garis besarnya ada tiga tadi. Siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Mereka memahami makna zalim secara umum. Kemudian Rasul membimbing mereka. Beliau membimbing para sahabatnya yang iskal, bingung dengan makna ayat ini. Rasul mengatakan, bukan demikian yang dimaksud. Bukankah kalian mendengarkan ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman, ketika menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu merupakan sebesar-besar kedzaliman. Baru para sahabat yang tadi bertanya kepada Rasul paham. Oh, ternyata kedzaliman yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 82 adalah kesyirikan. Di situ diambil faedah pula barakallahu fikum, bahwa seseorang di dalam memahami perkara agamanya harus adanya pembimbing. Harus adanya pembimbing. Lihat bagaimana para sahabat ikhwan. Mereka orang-orang Arab. Al-Quran, hadis turun menggunakan bahasa mereka. Nah, akan tetapi apakah semata-mata dengan mereka berbahasa Arab lantas bisa memahami seluruh kalimat-kalimat Al-Quran maupun hadis? Al-Jawab tidak. Butuh bimbingan maknanya seperti apa. Pentingnya adanya apa? Pembimbing. Nah, adanya pembimbing. Kalau mereka para sahabat yang Al-Quran turun menggunakan bahasa mereka, mereka hidup di zaman wahyu, itu saja mereka masih dan mereka sangat-sangat membutuhkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam min babin aula nahnu. Terlebih-lebih lagi kita-kita ini. Bahasa Arabnya sepandai-pandainya kita, bahasa Arab kita jelas enggak ada yang mampu menyaingi mereka, kefasihan para sahabat. Nah, maka kalau mereka para sahabat sangat-sangat membutuhkan bimbingan Rasul untuk memahami makna ayat, makna hadis, tentu terlebih lagi kita ini sangat-sangat membutuhkan adanya pembimbing. Sehingga di dalam belajar janganlah otodidak. Janganlah otodidak, namun harus adanya mursyid, ada yang membimbingnya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.